Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adani Allahu wa iyyakum minan nar ayyuhal ahibbatil kiram rahimani wa rahimakumullah jami'an. Setelah pertemuan yang lalu Syekh Al-Imam Hafidz Al-Hakami rahimahullahu taala, beliau menyebutkan dan menjelaskan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang merupakan sifat dzatiyah Allah atau sifat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala azalan abadan selamanya dan tidak pernah terlepas darinya, di mana beliau menyebutkan dalil-dalil sifat-sifat tersebut dari Alkitab, dari Al-Quran, dan begitu pula disebutkan hadis-hadis tentang yang menjelaskan, yang menyebutkan akan sabitnya, tetapnya sifat Allah Subhanahu wa taala yang zatiyah. Dan kita sebagai ahlu sunnati wal jamaah wajib meyakini adanya sifat-sifat tersebut, sabitnya sifat-sifat tersebut, sebagaimana yang telah dikhabarkan. Maka setiap khabar yang telah datang dari Allah dan Rasulnya tentang sifat zat Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk meyakininya dan menetapkannya, dan tidak boleh bagi kita untuk menyelewengkan makna-makna tersebut, menyelewengkan makna dari sifat-sifat yang disebutkan secara zahir. Maka kita wajib meyakininya secara zahir, dan kita menyerahkan kaifiyahnya atau bentuknya atau tata caranya itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Maka kita menetapkan sifat Allah itu sesuai dengan kesempurnaan Allah. Semua sifat-sifat Allah itu sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala, tidak sama seperti makhluknya, tidak sama seperti makhluknya. Kemudian Syekh Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, beliau melanjutkan dan menyebutkan sifat yang kedua, yaitu sifatul af'al dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat yang berupa perbuatan Allah yang berkaitan dengan masyiah, keinginan dan iradah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kapan saja ya Allah Subhanahu wa taala kehendaki, Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Berkata Al-Imam Al-Allamah Hafidz Al-Hakami rahimahullah taala, soal ma mithalu sifatul af'al minal kitab, apa contoh-contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa perbuatan Allah dari pada yang terdapat pada Al-Qur'an. Kemudian beliau berkata, al-jawab, jawabannya adalah mithlu qawlihi taala tsumma istawa ila as-sama', kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Wa qawluhu hal yanzuruna illa ayyatiyahumullah al-ayah. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, dan apakah mereka menunggu dan tidaklah mereka menunggu kecuali sampai Allah Subhanahu wa taala datang kepada mereka. Wa qawluhu taala wa ma qadarullah haqqo qadrih wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminih, dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan pengagungan yang pantas wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dalam keadaan seluruh bumi ini berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Was samawat matwiyatun biyaminihi, begitu pula langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, apa yang engkau, apa yang menghalangimu ya wahai iblis untuk sujud, ini menghalanginya untuk sujud terhadap kepada apa yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai, dan kami tulis baginya di lembaran-lembaran di lauhil mahfuz tentang segala sesuatu. Wa qauluhu ta'ala falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan, maka kata Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu Rabbnya menampakkan dirinya atau mendekatkan dirinya ke al-jabal, ke gunung, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hancur lebur. Wa qauluhu ta'ala innallaha yaf'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Wa ghairiha minal ayat, dan selainnya dari ayat-ayat yang berkaitan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka Asy-Syaikh menyebutkan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang yang berkaitan tentang sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah thumma istawa ila as-sama'. Thumma istawa ila as-sama'. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas langit. Maka di dalam ayat ini terdapat isbat atau penetapan sifat al-istiwa, penetapan sifat al-istiwa, yaitu merupakan al-istiwa merupakan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Apa itu maknanya al-istiwa? Yaitu al-ulu wal irtifa, yaitu al-ulu wal irtifa, yakni tinggi dan al-irtifa sama, memiliki makna yang sama yaitu tinggi. Nah, kemudian para ulama menyebutkan bahwasannya di sini al-ulu atau sifat al-ulu atau sifat tinggi Allah Subhanahu wa taala itu bisa berupa zatiyah dan terkadang atau bisa berupa al-khasah atau fi'liyah. Seperti al-ulu al-khalq atau tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas makhluk-makhluknya, maka ini merupakan sifat sifat zatiyah. Allah Subhanahu wa taala itu selalu berada di atas makhluk-makhluknya. Maka ini tidak pernah terlepas dari diri Allah Subhanahu wa taala. Al-ulu al-khalq itu tinggi di atas apa? Di atas makhluknya. Kemudian adapun al-istiwa al-arsh atau al-ulu al-arsh, dia Allah Subhanahu wa taala tinggi di atas arsh, maka ini yang disebut dengan al-ulu al-khas, tinggi yang khusus, dan ini merupakan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala, kanat ba'da an lam takun, yang terjadi sesuatu yang sebelumnya tidak terjadi. Maka Allah Subhanahu wa taala itu sebelumnya belum beristiwa di atas arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan langit dan bumi dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas air, fastawa 'alal arsy, kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy Allah, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat ini. Yang di mana ada lafaz sebelum daripada ayat ini, yaitu yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alladzi khalaqas samawati wal ard wa ma bainahuma fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy, yaitu Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan langit dan bumi dan semua dan di antara keduanya ini seisi langit dan bumi dalam kurun waktu 6 hari. Thumma istawa 'alal 'arsy, kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Maka ini terjadi ketika sebelumnya tidak terjadi. Artinya sebelumnya Allah Subhanahu wa taala sebelum menciptakan langit dan bumi, Allah tidak beristiwa di atas 'arsy. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi dan seisinya, barulah Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas 'arsy. Maka ini kata para ulama bahwa ini adalah al-ulu al-khas, ketinggian yang khusus. Yani merupakan sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-ulu al-khalq atau ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas seluruh makhluknya, maka ini adalah sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat yang selalu melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka banyak dalil-dalil yang menunjukkan al-istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Begitu pula dalil menunjukkan al-ulu, ketingginya Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy. Kemudian ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal yang duruna illa yatiyahumullah, dan tidaklah mereka menunggu kecuali sampai datangnya Allah Subhanahu wa taala. Ini di dalam ayat ini terdapat penetapan Allah Subhanahu wa taala sifat al-ityan. Sifat Allah Subhanahu wa taala al-ityan, yaitu datang. Wa qauluhu taala, kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma qadarullah haqqo qadarih wal ardu jami'an qabdathuhu yaumal qiyamah." Qabdatuhu yauman qiyamah wassamawatu matwiyatun biyamin. Dan tidaklah mereka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keagungan yang seharusnya mereka agungkan, dalam keadaan bumi ini seluruhnya berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Yani di sini terdapat sifat al-qabd. Sifat apa? Al-qabd, yaitu menggenggam. Dan ini pun merupakan bantahan terhadap orang-orang, atau bantahan terhadap orang-orang yang menyelewengkan makna al-yad, atau makna yad, tangan Allah Subhanahu wa taala, menjadi nikmat. Ini mereka tidak mau menetapkan sifat zatiyah Allah berupa tangan. Mereka tidak mau menetapkannya. Ini orang-orang apa? Jahmiyah, Mu'tazilah, yang kemudian mereka menyelewengkannya dan mengatakan bahwa saya makna al-yad adalah bukanlah tangan namun nikmat. Namun apa? Nikmat. Maka di sini ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa bumi itu berada di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan bahwasannya itu merupakan makna sifat, atau sifat yang terpecah dari sifat zat Allah, yaitu tangan. Karena nikmat tidak mungkin akan bisa apa? Terpecah. Kemudian muncul sifat selanjutnya, yaitu apa? Menggenggam. Tidak mungkin. Al-nikmah tidak mungkin menggenggam. Adapun yang menggenggam adalah tangan. Menggenggam adalah tangan. Begitu pula matuyatun biyamini. Allah Subhanahu wa taala menggulung langit dan seluruh isinya dengan tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Ini pun terdapat bantahan terhadap mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki apa? Tangan, dan kedua tangan Allah adalah apa? Kanan. Dan Allah menggulung langit dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Jika diartikan sebagai nikmat, maka tidak mungkin akan bisa melakukan hal tersebut. Kemudian Jadi begitu pula terdapat apa sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala at-tawi atau menggulung. Ini kita wajib menetapkannya pada diri Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ayat yang selanjutnya yang disebutkan oleh Syekh, "Ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya?" Apa yang menghalangimu untuk sujud terhadap atau kepada apa yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Nah, maka di sini terdapat isbat penetapan sifat al-khalq. Allah Subhanahu wa taala menciptakan sifat al-khalq. Dan ini merupakan apa? Sifat fi'liyah, perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai', dan kami tulis baginya di lauhul mahfud dari segala sesuatu. Ini maka terdapat penetapan sifat al-kitabah, penulisan. Maka Allah Subhanahu wa taala menulis, memiliki apa? Sifat penulisan. Kemudian wa qauluhu ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan, itu terdapat sifat apa? At-tajalli, menampakkan. Begitu pula ayat yang terakhir, innallaha yas'alu ma yasha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Maka di sini terdapat dalil yang umum tentang Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat fi'liyah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala berbuat sifat berbuat dengan perbuatan, sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat-ayat yang lainnya. Begitu pula apa? Ma yasha, apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa? Tergantung dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah dalil-dalil dari Al-Qur'an, dan masih banyak lagi sebenarnya dalil dari Al-Qur'an yang menunjukkan akan sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala, yang dimana wajib bagi kita untuk apa? Meyakininya, menetapkannya pada diri Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menguranginya, tanpa kita menyelewengkannya, menyelewengkan maknanya, dan tanpa kita menyerupakannya dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Al-Imam Al-Hafidz Al-Hakami rahimallahu taala, "Ma mithalu sifatul af'al min as-sunnah?" Apa contohnya sifat-sifat tersebut, sifat-sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala dari dalam apa? Sunnah, dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Misal qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti contohnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna kulla lailatin ila samai dunya hina yabqa thulutsal lail al-akhir. Thulutsal lail al-akhir. Al-akhir. Yaitu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rabb kita atau Allah Subhanahu wa taala itu turun setiap malam ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Al-hadis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadis syafa'ah, dalam hadis syafa'ah, fayatiyahumullahu fi suratihi allati ya'rifuna, maka Allah Subhanahu wa taala mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka mengenalnya. Fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna, kemudian mereka beliau Allah Subhanahu wa taala mengatakan, aku adalah rabb kalian, dan mereka pun mengatakan, anta rabbuna, engkau adalah rabb kami. Al hadis. Wanani bi sifatil fi'l huna al-ityan la as-surah, fafham. Dan yang kami maksudkan, kata Syekh, dengan sifat fi'il di sini adalah al-ityan, yaitu sifat Allah datang. La as-surah, bukan as-surah bentuk. Fafham, maka pahamilah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaqbidu yawmal qiyamati al-ardha wa takunu as-samawati bi yaminihi thumma yaqulu ana al-malik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menggenggam bumi pada hari kiamat nanti, dan langit itu berada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Tsumma yaqulu, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, ana al-malik, aku adalah maha, yang maha memiliki. Al-hadis. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqa Allahu al-khalqa kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, Allah menuliskan dengan tangannya bagi dirinya, sesungguhnya rahmatku akan mengalahkan murkaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadits ihtijaji Adam wa Musa, begitu pula dalam hadis Adam berhujjah kepada Musa. Faqala Adam ya Musa, kemudian Adam mengatakan kepada Musa, wahai Musa, istafaqa Allah bikalami wa khatta laka at-taurata biyadihi. Ya Musa, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilihmu, telah mengutusmu dengan kalamnya, wa khatta laka at-taurata biyadihi, dan Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan bagimu at-taurat dengan tangan Allah Subhanahu wa taala. Fakalamu ta'ala wa yaduhu sifata zatin, maka kalam Allah dan tangan Allah itu keduanya adalah sifat zat. Wa takallumu sifatu zati wa fi'lin ma'an, dan begitu pula pembicaraan Allah itu merupakan sifat, dari satu sisi merupakan sifat zat dan dari satu sisi merupakan sifat fi'l secara bersamaan. Wa khattuhu at-taurat sifatu fi'l, adapun penulisan Allah Subhanahu wa taala terhadap Taurat itu merupakan sifat fi'l, sifat perbuatan. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, inna Allah ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'al lail, al-hadith. Begitu pula hadis yang terakhir yang disebutkan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membentangkan tangannya di malam hari agar memberikan taubat kepada orang yang berbuat kesalahan pada siang hari, begitu pula membentangkan tangan Allah Subhanahu wa taala di siang hari untuk memberikan taubat kepada orang yang berbuat kejelekan pada malam hari. Maka Syekh menyebutkan beberapa hadis di sini yang dimana semuanya menunjukkan akan sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama yaitu yanzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa thuluthal lailil al-akhir. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan turun di setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Maka di sini terdapat penetapan sifat an-nuzul turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan ini merupakan sifat an-nuzul, sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala lakukan. Terus jika ada yang bertanya bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala turun, bagaimana sifatnya, maka kita katakan Allahu a'lam. Kita katakan Allahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahuinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan kepada kita melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah turun di sepertiga malam terakhir ke langit dunia, namun Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan atau tidak mengkhabarkan, memberitahukan kepada kita bagaimana tata cara Allah Subhanahu wa taala turun. Maka wajib kita mengimaninya. Wajib bagi kita untuk mengimani bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu turun. Namun tidak boleh bagi kita untuk mencari-cari, membayangkan, menjelaskan bagaimana tata cara Allah Subhanahu wa taala itu turun. Dan ini pun berlaku untuk semua sifat. Berlaku untuk semua sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan, kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak mengkhabarkan tentang tata kaifiahnya. Seperti pula dalam hal al-istiwa, dalam hal al-istiwa tadi yang di sana, di mana di sana ada kaidah ammah, kaidah yang umum yang sebelumnya pernah kita sebutkan, al-masyhurah, yang sudah terkenal, yaitu ketika al-Imam Ahmad ditanyakan tentang al-istiwa. Ini mana ketika al-Imam Ahmad rahimallahu taala ditanya tentang al-istiwa, maka al-Imam Ahmad mengatakan al-istiwa ma'lum. Istiwa itu ma'lum. Al-istiwa itu ma'lum. Maknanya kita ketahui maknanya bahwasanya al-istiwa itu memiliki makna al-ulu wal irtifa, yaitu tinggi. Memiliki makna tinggi. Dan ini diketahui. Wal kaifu majhul. Adapun bagaimananya itu yang tidak diketahui. Dan kita tidak mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala hanya mengkhabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwasanya Allah beristiwa di atas arsy. Tsumma istawa 'ala al-arsy. Namun apa Allah tidak mengkhabarkan bagaimana tata cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Wal imanu bihi wajib, kata Al-Imam Ahmad. Adapun beriman tentang itu, kepadanya itu merupakan perkara yang wajib. Wajib bagi kita untuk mengimaninya dan wajib bagi kita untuk tidak boleh untuk tidak menanyakan kaifiahnya. Was'alu anha bid'ah. Kata Al-Imam Ahmad, adapun bertanya-tanya wasu'alu anhu bid'ah, bertanya-tanya tentang kaifiahnya itu merupakan bid'ah, merupakan kebid'ahan yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, para sahabat dan apa? Tabi'in dan tabi'ut tabi'in, para imam as-salaf, mereka tidak pernah bertanya tentang kaifiah, bagaimana tata cara Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Adapun yang bertanya itu adalah orang-orang ahlul kalam, orang-orang filsafat yang mereka pada dasarnya tidak mau mengimani, tidak mau apa? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka yang wajib bagi kita ahlu sunnah adalah kita mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan tidak menanyakan kaifiahnya. Maka begitu pula dalam hal ini, dalam hal an-nuzul, turunnya Allah Subhanahu wa taala, bertanya tentang kaifiahnya itu merupakan perkara bid'ah yang tidak pernah dilakukan oleh para as-salaf. Nah, kemudian pula al-imam membawakan hadis yang selanjutnya yang menguatkan atau apa menjelaskan tentang sifat Allah yang berupa sifat fi'liyah yang selanjutnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis asy-syafa'ah, fayatiyahumullahu fi suratihi allati ya'rifuna fayaqulu ana rabbukum fayaquluna anta rabbuna. Maka Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada mereka, mendatangi mereka dalam bentuk yang mereka mengenalnya. Fayaqulu, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, ana rabbukum, aku adalah rabb kalian, dan mereka akan mengatakan, naam, engkau adalah rabb kami, engkau adalah rabb kami. Maka kemudian di sini Asy-Syaikh menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan sifat fi'il di sini adalah al-ityan, sifat mendatangi. Sifat apa? Mendatangi, sifat datang. Bukan as-surah. Bukanlah as-surah. Nah, maka para ulama menyebutkan bahwasanya as-surah itu merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Sifat zat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki as-surah, memiliki bentuk. Nah, seperti itu. Bukan seperti yang dikatakan oleh orang-orang kafir, orang-orang apa? Ahlul filsafat, ahlul kalam, yang mereka tidak mau mengaku adanya Allah Subhanahu wa taala, mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidaklah memiliki apa? Bentuk. Allah tidak memiliki bentuk. Nah, maka sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala adalah al-ityan, mendatangi. Begitu pula kemudian hadis yang selanjutnya, inna Allah yaqbidu yawmal qiyamah al-ardha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan menggenggam. Menggenggam apa? Menggenggam bumi. Menggenggam apa? Bumi. Kemudian as-samawat takunu bi yamini. Adapun langit akan apa? Digulung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam disebutkan dalam ayat apa? As-samawat matuyatun biyamini, bahwasanya langit akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, ana al-malik, aku adalah yang maha memiliki langit dan bumi. Maka dalam hadis ini terdapat dua sifat Allah Subhanahu wa taala yang berupa sifat perbuatan, yaitu al-qabd, menggenggam, dan begitu pula apa? Al-tawi atau menggulung. Dan sebagaimana yang kita sebutkan bahwasanya terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak makna yad atau makna tangan Allah itu adalah an-nikmah. Maka kemudian lamma berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lainnya, lamma khalaqallahu al-khalqa kataba bi yadihi ala nafsihi inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk, maka di dalamnya terdapat sifat al-khalq, sifat perbuatan Allah yaitu menciptakan. Kemudian begitu pula kata babiyadihi ala nafsi, Allah Subhanahu wa taala menuliskan dengan tangannya bagi dirinya, inna rahmati taghlibu ghadabi. Maka dalam hadis ini pula terdapat dalil tentang sifat Allah Subhanahu wa taala al-kitabah. Al-kitabah atau menuliskan. Kemudian pula di sini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu akan mengalahkan murkaku. Maka para ulama menyebutkan bahwasanya ar-rahmah atau sifat ar-rahmah itu merupakan sifat zat Allah Subhanahu wa taala, namun di sana juga ada sifat rahmat yang apa ar-rahmat yang bukan merupakan sifat Allah, namun merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan rahmat tersebut. Maka di sana ada rahmat yang merupakan sifat zat, sifat Allah, dan di sana ada rahmat yang berupa makhluk. Dalilnya mana? Yaitu ketika dalam hadis bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, hadis yang sahih bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innallaha khalaqa yaumal qiyamati innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ard mi'ata rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pada hari diciptakannya langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 jenis atau 100 bagian rahmat. 100 bagian apa? Rahmat. Dalam hadis yang lainnya Allah Subhanahu wa taala apa Rasulullah menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyimpan 99 rahmat dan membagikan satu bagian dan diturunkan ke di antara manusia. Di antara apa? Manusia. Ini pun sebagai apa? Menyebutkan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan rahmat. Ada di sana rahmat Allah yang rahmat yang berupa apa? Berupa makhluk, yang berupa makhluk. Maka begitu pula maka dalam hadis-hadis yang disebutkan tadi ada sifat fi'il Allah yaitu al-khalq, begitu pula al-kitabah. Kemudian dalam hadis Adam tadi faqala Adam ya Musa istafaq Allah. Maka dalam hadis ini terdapat sifat fi'il al-istifa. Pemilihan atau pengutusan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula apa? Al-khat. Wa khatta laka at-taurat bi yadi. Al-khat sama dengan apa? Al-kitab. Menulis. Maka kemudian di sini Syekh menyebutkan fa kalamuhu ta'ala wa yaduhu sifata dzat. Adapun al-kalam, kemudian al-yad itu merupakan sifat zat. Sifat zat yang selalu ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Adapun at-takallum, berbicara, maka itu merupakan sifat zat dan sifat fi'il secara bersamaan. Artinya dari mana? Karena sifat zat al-kalam itu selalu ada pada diri Allah, namun Allah Subhanahu wa taala berbicara mata syaa, kapan Allah kehendaki. Dan kapan kepada siapa yang Allah kehendaki, maka dari sisi ini itu merupakan apa? Sifat fi'il Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dalam hadis yang terakhir terdapat sifat apa? Al-bast. Al-bast apa? Menghamparkan. Allah Subhanahu wa taala menghamparkan tangannya, membuka tangannya di malam hari untuk memberikan taubat kepada orang yang berbuat kesalahan. Maka hadis-hadis ini dan masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya menyebutkan atau merupakan dalil bahwasannya di antara sifat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan sifat al-af'al. Apa itu sifat al-af'al? Itu sifat perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan tentang dengan apa? Kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah Subhanahu wa taala melakukannya itu sesuai dengan kehendak Allah. Kepada siapa itu sesuai dengan kehendak Allah, dan wajib bagi kita untuk mengimaninya, dan tidak boleh bagi kita untuk menanyakan kaifiahnya. Tidak boleh bagi kita untuk apa? Menanyakan kaifiahnya. Kita menetapkan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dan Rasulnya tetapkan, dan tanpa kita apa? Menanyakan kaifiahnya. Maka ini yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini.